Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Fala hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد، معاشر الإخوة رحمني الله وإياكم، semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. InsyaAllah, untuk mengisi keluangan waktu sejenak, kita melanjutkan telaah kita atau bacaan kita dari risalah yang sangat ringkas, Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Alhamdulillah, sebelum ini telah kita baca bagian yang kedua, Nasabuhu wa wafatu walidihi. Nasabuhu, nasabnya dia, yaitu nasabnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa wafatu walidihi, dan wafatnya ayah beliau, yaitu ayah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kiranya antum insyaallah sudah menghafalkan nasab yang terindah, yang tersempurna, yang terbaik, itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pada poin yang pertama telah kita baca, yaitu waliduhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib ibni Hashim ibni Abd Manaf ibni Qusay ibni Kilab. Disebutkan di sini sampai ke Kilab. Dan tentunya di sana ada kelanjutan nasab Ibn Kilab, Ibn Murrah, Ibn Ka'ab, Ibn Lu'ay, Ibn Ghalib, Ibn Fihrin, Ibn Malik, Ibn Nadar. Dan Nadar ini yang dikatakan Quraisy. Nadar ini yang dikatakan apa? Quraisy. Setelah Malik, Ibn Nadar. Walaupun para ulama ada yang menyatakan bahwasanya Quraisy ini julukan, Quraisy itu julukan, bukan nama. Namanya adalah Nadar, yang maknanya, ada yang menyatakan Quraisy itu adalah kaum pedagang, kaum pedagang. Dan memang ahlu Makkah bukan para petani. Kita tahu kondisi lingkungan Mekkah bukan sebagaimana Madinah, tidak pula sebagaimana Taif, yang sangat memungkinkan untuk adanya pertanian. Dan ahlu Mekkah adalah ahlu tijarah, tempatnya para pedagang, dan merupakan salah satu sentral perniagaan yang masyhur. Wa ummuhu, yang kedua perhatikan, wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrah ibn Kilab. Perhatikan pada nasab yang kelima, Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zuhrata ibni Kilab. Kalau kita perhatikan pada nama Kilab, fatajtami'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamisi wa huwa Kilabun. Fatajtami'u, maka berkumpullah ummuhu, ibundanya, yaitu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi nasabnya, ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis. Perhatian, ma'a walidihi, dengan ayahnya, bertemu fi jaddihi, pada kakeknya al-khamisi, yang kelima, wahuwa Kilab, dan dialah yang bernama Kilab. Kebiasaan kala itu orang-orang Arab memberikan nama dengan nama-nama hewan yang menunjukkan sebuah ciri khas yang istimewa. Macan umpamanya Usamah dan yang lainnya. Kebiasaan orang Arab. Dan di sini perhatikan nasabnya nasab Aminah berjumpa pada kakek yang kelima, yaitu Kilab. Walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batni ummihi wa umruhu 18 sanatan wa dufina bil madinati wa lam yatruk lahu shay'an min al mali walaqad tufiya. Walaqad, dan sungguh, tufiya, telah wafat waliduhu, bapaknya, ayahnya, yaitu ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan dia, yaitu Nabi, fi batni, berada di perut ummihi, di perut ibunya, yaitu ibu Nabi, yaitu di perut ibunya yang bernama siapa? Aminah. Wa umruhu, dan umurnya, yaitu umur Abdullah ayahnya, 18 sanatan, 18 tahun. Wa dufina bil madinati, wa dufina, dan dikuburkan, yaitu ayahnya, bil madinati, di Madinah. Walam yatruk, lahu syai'an minal mali, dan tidaklah yatruk, meninggalkan, yaitu ayahnya ketika wafat, tidaklah dia meninggalkan lahu, untuknya, untuk Nabi, syai'an, sedikit pun, sesuatu apapun, minal mali, dari sesuatu yang dikatakan harta. Subhanallah. Perhatikan pada poin yang keempat ini. Di sini diingatkan kepada kita kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ayahnya wafat dan beliau masih di rahim ibunya. Dan tatkala beliau wafat di usia 18, usianya berapa Abdullah? 18 tahun. Berarti beliau menikah berapa tahun? Pada usia berapa? Pada usia perkiraannya berapa? 17 tahun atau 16 tahun. Ini kebiasaan yang mulia di kalangan para pendahulu kita, yang mana mereka mensegerakan untuk menikah di kalangan orang-orang Arab dan di kalangan orang-orang yang saleh, khususnya tentunya pada a'immatus salaf, mereka mensegerakan pernikahan. Dan di sini ketika wafat ayahnya usianya 18 tahun, masih sangat remaja, sangat remaja. Katakan meminjam bahasa kita, pada usia ABG beliau wafat 18 tahun. Subhanallah. Wadufina bil Madinati, dan dikuburkan ayahnya di Madinah, bukan di pusat kotanya, tetapi di wilayah bagian Madinah, dan tidak diketahui di mana kuburnya. Sebagian orang ada yang mencari-cari di mana letak kubur ayah Nabi, dan tidak ada riwayat yang mengabarkan tentang posisi ataupun letak kuburan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tatkala beliau wafat tidak meninggalkan warisan sedikit pun, tidak meninggalkan warisan sedikit pun. Dan ini tentunya menggambarkan bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarganya adalah keluarga yang dikatakan sebagai Sadatul Arab, pemimpin Arab, yang mereka adalah orang-orang yang terkenal dengan semangat mereka dalam membantu, sangat ringan tangannya. Dan mereka tentunya para pengurus yang menjamu para tamu Allah kala itu, tentunya yang umrah ataupun haji, sehingga harta mereka itu banyak mereka berikan kepada orang-orang yang datang. Sebagaimana nanti kita akan belajar, ayahnya atau kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayahnya Abdullah, yaitu Abdul Muttalib, seorang pemimpin, seorang yang kaya, tapi seorang yang sangat dermawan. Ini keistimewaan, dan itulah yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puncaknya yang dikatakan la yakhshal faqra ala nafsihi, sedikit pun tidak pernah mengkhawatirkan kemiskinan pada dirinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhshal faqra, tidak pernah mengkhawatirkan kefakiran pada dirinya. Dalam sejenak hartanya yang melimpah ada kali diberikan dalam sesaat, sebagaimana yang sering kita dengarkan tentunya, bagaimana kisah kedermawanan dan puncak kedermawanan khairul bashar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di sini ma'asyar al-ikhwah rahmanallahu iyyakum, perhatikan yang keempat, walaqad tufiyah waliduhu wa huwa fi batni ummihi. Kata-kata qad ini perhatikan, wala qad ini menunjukkan penekanan sebuah kejadian ketika memasuki sebuah kata kerja yang lampau atau madhi, atau katakan past tense, maka dikatakan atau menunjukkan kejadian yang benar-benar terjadi. Qad tufiya, sungguh benar-benar telah wafat. Qad dhahaba, sungguh benar-benar telah pergi. Qad akala, sungguh telah makan. Itu qad secara umum demikian. Wa huwa, kata huwa kembali lagi, ini kata ganti. Huwa untuk dia seorang lelaki. Wa huwa fi batnihi, ingat fi batnihi, sebagai harf yang apabila ada kata-kata ini maka isim yang di belakangnya secara umum diharokati kasrah, fi batni. Kenapa demikian? Itu dalam nahwu tentunya, di pelajaran yang alhamdulillah antum sudah mulai untuk memasukinya. Saya hanya menjelaskan ciri-ciri umum tentunya, atau tanda-tanda umum. Fi sebuah huruf, kalau dalam bahasa Indonesia kata bantu, yang apabila memasuki sebuah isim, isim itu bisa kata benda, kata sifat, maka kata sifat atau kata benda ini nanti dikasrahkan. Baik. Dan coba perhatikan kata-kata walam yatruk lahu syai'an minal mali. Walam yatruk, ada kata lam. Lam. Nanti kalau kita dapati kata-kata lam di belakangnya ada fi'il mudhari', fi'il mudhari', maka fi'il itu secara umum harakatnya adalah sukun. Walam yatruk, tidak yatruku, yatruka, apalagi yatruki, tetapi walam yatruk. Kenapa demikian? Ini di pelajaran nahwu tentunya. Baik. Minal mali, min ini juga apa? Huruf apa? Huruf jar. Demikian tentunya, yang apabila ada kata benda, kata sifat terletak setelahnya, maka diharakati dengan kasrah. Baik. As'ilatun, nah ini pertanyaan. Kalau yang ingin melatih untuk bisa menulis dan juga jujur ingin belajar bahasa Arab, maka dia jawab pada lembaran buku yang dia miliki, buku tulis di rumahnya, dia tulis pertanyaannya, dia jawab sendiri dengan menuliskan. Di sini ada pertanyaan, ma nasabuhu min jihati abihi, ma nasabuhu, apa nasabuhu, nasabnya, nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min dari jihati arah abihi, ayahnya, ayah Nabi. Tentunya antum sudah hafal, nasabuhu min jihati abihi, dari arah ayahnya adalah Abdullah ibn Abdul Muttalib sampai yang terakhir. Ma nasabuhu min jihati ummihi, ma nasabuhu, ma ini untuk bertanya ya, ma apa, ma hadha, apa ini, ma sebagai kata yang dipergunakan untuk bertanya. Ma nasabuhu, apa nasabnya? Min jihati ummihi, dari arah ibundanya, yaitu ibunda Nabi. Dan ini juga antum insyaallah sudah hafal, Aminah bintu Wahabit, yang bertemu pada kilab kakek yang keempat. Fi ayyi jaddin tajtami'u ummuhu ma'a abihi, fi ayyi jaddin, di kakek yang berapa, tajtami'u berkumpul, ummuhu ayah Nabi, ma'a abihi, dengan ayah Nabi, yaitu di kakek yang keberapa, tajtami'u berkumpul, ummuhu nasab ibunya, ma'a abihi, dengan nasab ayahnya, tentunya di kilab. Mata tufiya waliduhu, mata, kapankah, mata sebagai bentuk pertanyaan juga, tufiya waliduhu, mata tufiya, kapankah tufiya, wafat waliduhu, ayahnya, ayah Nabi, aina dufina, dimanakah dikuburkan. Antum di sini bisa membuat, memilah kata-kata tanya, yang pertama ma, yang kedua mata, yang ketiga aina. Antum kumpulkan, antum hafalkan, sehingga antum punya mufrodat, punya kosakata, sehingga nanti ketika memasuki pelajaran ta'bir, cara pengungkapan, antum sudah tahu bentuk atau bagian-bagian kata tanya. Ada aina, ada ma, ada man, dan nanti kita akan dapati yang lainnya. Dan di sini kita bisa dapatkan ma yang pertama, yang kedua mata, yang ketiga apa? Aina. Ma, mata, aina. Hafalkan tiga ini, yaitu ma, kemudian mata, kemudian apa? Aina. Al-khulasatu, ringkasan. Ini ringkasannya. Abuhu Abdullah ibnu Abdul Muttalib wa ummuhu Aminatu bintu Wahbin. Yaltaqi nasabuhuma fi jaddihi al-khamisi. Mata abuhu wa huwa fi batni ummihi. Sebenarnya tidak perlu diterjemahkan. Ketika antum sudah faham yang di atas, antum bisa meraba artinya. Antum bisa meraba artinya. Abuhu, ayahnya adalah Abdullah, anak dari Abdul Muttalib. Dan ibundanya wa ummuhu Aminatu, Aminah bintu Wahbin, anaknya Wahab. Yaltaqi, yang berjumpa, siapa? Nasabuhuma, nasab keduanya, yaitu nasab ibu dan ayahnya, fi jaddihi, pada kakeknya, kakek Nabi, al-khamisi, yang kelima. Mata, dan telah wafat, siapa? Abuhu, ayahnya, wahuwa, dan dia, fi batni ummihi, berada di dalam perut ummihi, ibunya. Baik, yang ketiga, kita masuk pembahasan yang ketiga. Wiladatuhu wa radha'atuhu. Wiladatuhu, kelahirannya, kelahiran Nabi. Wa radha'atuhu, dan penyusuannya, yaitu penyusuan Nabi. Artinya, kita akan membaca tentang kelahiran Nabi, dan juga bagaimana dan siapa yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan. Wulida sallallahu alaihi wasallam di Makkah yaumal itsnain ats-tsaniya 'ashara min Rabi'il awwal 'amal fili. Yang pertama, wulida, dan telah dilahirkan. Siapa dilahirkan? Sallallahu alaihi wasallam di Makkah, di kota Mekah. Yaumal itsnaini, pada hari Itsnain. Hari apa? Senin. Ats-tsaniya 'ashara, ke-12, tanggal 12, min, dari Rabi'il Awwali, Rabi'il Awwal, bulan Rabi'il Awwal, 'amal fili, di tahun gajah. Baik. Di sini ma'asyarat ikhwah dikatakan yaumal itsnaini, dilahirkan di hari apa? Itsnain. Ini ijma', sepakat para ulama, tidak ada silang pendapat. Tidak ada silang pendapat. Sebenarnya dalam hadis yang antum hafal semuanya, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi menyatakan hadza yaum wulid, hadza yaumun dzaka yaumun wulidtu, itu adalah hari yang aku dilahirkan, wa yaumun buistu, dan hari yang aku diutus, yaitu diturunkan wahyu itu di hari apa? Di hari Senin. Ini ijma', tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama. Baik. Al-Thani Ajar, pada tanggal 12. Ini yang terjadi silang pendapat. Tidak ada konsensus di kalangan para ulama, kesepakatan bahwa kelahirannya adalah di tanggal 12. Ada yang menyatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang menyatakan 9 Rabiul Awal, ada yang menyatakan 12 Rabiul Awal, dan penanggalan yang lainnya. Sebagian para ulama menguatkan tanggal 9, dan sebagian yang lainnya menguatkan tanggal 8. Adapun kebanyakan ahlul hadis menguatkan pada tanggal 8 Rabiul, pada tanggal 8. Pada tanggal berapa? 8. Adapun tanggal 12, ini pendapat dari jumhur, kebanyakan para ahli sirah, ahli sejarah. Tapi di kalangan para ahli hadis yang meriwayatkan dengan penelitian silsilatul ruwah, mereka menguatkan pada tanggal 8. Ada yang memilih tanggal 9. Min Rabi'il Awwali, bulan Rabi'il Awwal. Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang menyatakan Rabi'ul Awwal, ada yang menyatakan Ramadhan, ada yang menyatakan bulan Safar, 3 bulan. Ada yang menyatakan bulan apa? Rabi'ul Awwal, ada yang menyatakan bulan Ramadhan, ada yang menyatakan bulan apa? Safar. Silang pendapat. Di sini mengisyaratkan para ulama pada waktu itu mereka tidak barakallahu fikum menganggap sebagai suatu yang harus mutlak kebenarannya, lah, sebagaimana mutlaknya yang berkaitan tentang hari Id, Idul Adha dan Idul Fitri. Dan memang subhanallah juga mengisyaratkan bahwa bagaimana mereka barakallahu fikum tidak pernah untuk merayakan yang berkaitan tentunya tentang hari kelahirannya, karena mereka pun silang pendapat tentang penanggalan kelahirannya. Yang sepakat yaitu harinya, yaitu hari apa? Hari apa? Hari Senin. Kemudian yang kuat malah 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi. Tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah hari wafatnya Nabi. Adapun hari kelahiran yang dikatakan 12, ini silang pendapat di kalangan para ulama. Baik. Amal fili, pada tahun gajah. Tahun gajah. Apa arti tahun gajah? Tahun di sana Raja Abraha, Abraha ibn Ashram, menyerbu kota Mekah. Jaraknya, masa penyerbuan dengan lahirnya Nabi ini, kata para ulama, kisarannya 55 hari dari masa penyerbuan. 55 hari. Tahunnya tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena tahun itu terjadi upaya penghancuran Ka'bah. Awalnya dipicu dari kecemburuan dan kedengkian tentunya, melihat Mekah menjadi sentral umat berbondong-bondong, khususnya pada waktu musim haji. Yang kemudian dibangunlah sebuah gereja yang mewah di Sun'a atau di Yaman, dan Yaman ini masuk daerah kepemilikan kekuasaan Habasyah yang berpusat di Ethiopia. Ethiopia itu menguasai banyak negara termasuk negeri Yaman. Dan di Yaman yang berkuasa adalah Abraha ibn al-Ashram. Ketika melihat bagaimana Mekah menjadi sentral umat, dia menginginkan negeri mereka itu juga menjadi perhatian. Maka dibangunlah tempat yang mewah. Tidak ada keinginan awalnya untuk menghancurkan. Tetapi ketika melihat seperti itu, tentunya inilah yang dijadikan oleh para ulama, ada kalanya semangat tapi tidak terarah. Dan itu menjadi kajian muhadharah para ulama, ketika umat ini semangat tapi tidak ada ilmu, imbasnya apa? Imbasnya musibah yang menimpa umat. Orang-orang yang semangat tidak rela untuk disandingkan gereja ini dengan apa? Dengan Ka'bah. Maka ada seorang Arab, karena semua orang Arab walaupun mereka musyrik, itu mereka memuliakan Ka'bah, tidak rela kalau Ka'bah dinomorduakan. Sehingga seorang di kalangan mereka, orang Arab di Yaman itu, mohon maaf, buang air besar, diambil kotorannya, dioleskan di mana? Di gereja. Marah Abraha ibn al-Ashram. Akhirnya muncul niatan untuk menghancurkan apa? Ka'bah. Di sana para ulama mengingatkan, ada kalanya yang menimpa umat ini semangat tapi enggak punya ilmu. Yang jadi korban, yang jadi imbas apa? Umat, agama. Ini yang berbahaya. Semangat, seakan-akan apa yang dia fahami ini bentuk pembelaan kepada umat, bentuk penjagaan kepada agama, bentuk penjagaan atau pembelaan kepada syiar, dalam keadaan jahil, tidak mengetahui bagaimana menjaga agama. Ini pelajaran yang besar. Ingat pada waktu datangnya Syekh Adil As-Subai'i mengambil pelajaran dari kejadian ini. Ketika menyampaikan muhadharah di tempat ini, bahwa ada kalanya orang bersemangat tapi enggak punya ilmu. Apalagi sekarang di dunia medsos yang sangat gampang untuk menebarkan, karena semangatnya tidak peduli. Fallahul musta'an. Bahkan apa yang dikatakan oleh Nabi seakan-akan terjadi pada kita. Apa kata Nabi? Orang yang ruwai bidhah, orang yang bukanlah dia pakar ilmu agama, berbicara fi umuril ummah, pada urusan umat yang besar, seakan-akan dia adalah negarawan, berbicara dengan apa yang terjadi dalam sebuah negara. Siapa dia? Kebijaksanaan pemerintah, wah dia berbicara, wah ini gak masuk di akal, lah ini merupakan propaganda, oh ini demikian. Siapa kamu? Cuma lihat para ulama. Ini sangat penting tentunya, hikmah daripada kejadian sebab penyerbuan Raja Abraha ibn Ashram ke kota Mekah. Dan kala itu berangkat tentunya dengan apa yang dikatakan pasukan gajah. Khilaf para ulama berapa jumlah gajahnya. Ada yang menyatakan fil, karena al-fil itu satu, berarti gajahnya cuma satu, yaitu gajah yang paling besar yang dibawa oleh Abraha. Ada sebuah riwayat masyhur, nama gajahnya itu apa? Siapa tahu nama gajahnya? Namanya Mahmud. Namanya apa? Mahmud. Gajah yang taat kepada Allah. Itu ketika sudah mendekati daerah Al-Mughammas, itu gajah enggak mau mendekat kota Mekah. Setiap diarahkan kota Mekah, balik lagi, enggak mau bergerak. Setiap mau di jalan, enggak mau bergerak. Tapi kita diarahkan Yaman, langsung berjalan. Yuhawir, yuharwil. Jalan cepat sekali. Tapi ketika diarahkan ke Ka'bah, enggak mau. Ini gajah yang besar. Ada pendapat yang lain menyatakan jumlahnya 8. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan jumlahnya 6. Ini yang rajih katanya. Jumlahnya berapa? 6. Wallahu a'lam jumlahnya berapa. Yang jelas ada satu gajah yang namanya apa? Mahmud. Dan kata para ulama, gajah ini selamat. Bayangkan ketika datang burung yang berbondong-bondong, namanya apa burungnya? tidak ada namanya, tidak ketahuan. Ababil itu artinya yang berbondong-bondong, bukan nama burung. Ya. Hanya kita menambahkan, oh burung apa? Burung ababil. Ababil itu ja'at mutatabi'ah kalau dalam tafsir, yaitu jarak yang berbondong-bondong. Yang ketika akan menyerbu, setiap burung yang datang itu, subhanallah, membawa tiga batu. Tiga batu, satu batu di mana? Di mulutnya, dua batu di mana? Nah, barakallahu fiik. Coba dibaca surat Fil, antum baca coba. Coba yang keras. Alam tara baik. Alam tara siapa yang bisa mengartikan? Coba artikan. Antum artikan coba. Surat Al-Fil. Hah? Al-Fil. Coba artikan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau ketahui apa yang dilakukan Rabbmu kepada siapa? Ashabil fil, orang-orang yang memiliki fil. Kemudian apa? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan makar mereka, niat busuk mereka penyerbuan ke kota Mekah, fi tadlil, menjadi sesuatu yang sia-sia. Fi tadlil, tanpa subhanallah mendapatkan sesuatu apapun yang mereka inginkan. Berangkat dari kota Sana'a itu subhanallah sudah muncul di orang-orang Arab kala itu amarah mereka dan loyalitas mereka kepada Ka'bah, sehingga muncul sebagian pasukan itu ingin menghalangi Raja Abraha. Berangkat mengenai pasukan Nufail dari kabilah Al-Khaysham, kalah, enggak bisa menghadapi kabilah lain masuk, kabilah lain masuk, tidak bisa masuk, maksudnya menghadang laju pasukan gajah ini, tapi enggak sanggup, enggak sanggup. Sampai ketika di daerah Mughammas, gajah ini enggak mau untuk melanjutkan. Dan nanti kita dalam sejarah tentunya bagaimana terjadi negosiasi antara pemimpin kota Mekah, yaitu ayah Rasulullah, kakek Rasulullah, yaitu Abdul Muttalib. Dan mereka waktu itu sudah pasrah, tidak akan mampu untuk menghadang gerak laju pasukan yang dipimpin oleh Abraha al-Ashram. Sehingga di negosiasi itu bagaimana akhirnya Abdul Muttalib meminta supaya 200 ekor unta yang mereka ambil dikembalikan. Yang kemudian tertawa Raja Abraha. Saya heran, kita akan menghancurkan Ka'bah, kok kamu meminta untamu? Kata Abdul Muttalib, iya, karena saya Rabbul Ibil, aku yang memiliki unta itu. Adapun Ka'bah yang punya adalah Allah. Bayangkan, unta yang memiliki Ka'bah yang memiliki siapa? Allah. Makanya ketika memang benar apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, bagaimana mereka orang-orang Quraisy itu ketika dalam keadaan genting, yang mereka ingat hanyalah Allah. Sehingga mereka dipimpin oleh Abdul Muttalib naik ke pegunungan yang ada di sekitar Ka'bah untuk menghindari keganasan pasukan Abraha yang akan masuk. Tapi subhanallah, sebelum mereka masuk sudah diawali dengan gajah yang tidak mau untuk membawa mereka memasuki kota Mekah. Tiba-tiba datang apa? Burung ababil. Wa arsala alaihim dan dikirimkan kepada mereka tayran ababil, burung ababil yang berterbangan secara beriringan. Ababil datang dari semua penjuru, datang daripada semua penjuru. yang di sini nanti kalau antum lihat bagaimana penjabaran para ulama mengagumkan. Bagaimana ketika Allah sudah memberikan pembelaan, sekuat apapun dari kekuatan yang dimiliki oleh manusia, Allah akan lumpuhkan. Adakalanya Allah lumpuhkan dengan binatang-binatang yang di luar praduga. Bagaimana Allah hancurkan Saddu Ma'rib yang menjadi kebanggaan. Bagaimana Allah hancurkan Fir'aun. Bagaimana Allah hancurkan Namrud. Bagaimana Allah hancurkan. Subhanallah. Sehingga kita ketika memiliki tauhid tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih. Walaupun mereka punya jet yang katanya bisa melebihi kecepatan cahaya, katakan. Kecepatan cahaya itu 1 detik berapa? 300 ribu kilometer per detik. Katakan mereka punya. Subhanallah. Sebagaimana ketika pasukan Arab Saudi kita diserbu pasukan Inggris, itu subhanallah, ketika mereka lihat burung besi yang terbang katanya, yang mendorong mereka untuk muncul keberanian dan keyakinan kepada Allah adalah ketika diingatkan wallahu fauq, Allah ada di atas mereka semuanya. Akhirnya pesawat itu subhanallah itu dengan senjata senapan yang lama, yang satu peluru satu kokang itu jatuh pesawatnya, yang satunya itu jatuh dengan takbir. Jatuh dengan apa? Takbir yang dibaca oleh muwahhid. Dan nanti subhanallah sebagaimana yang dikisahkan dalam hadis Bukhari, Konstantinopel itu nanti jatuh dengan takbir. Orang banyak salah faham dengan memahami kejadian Al-Fatih bahwa kejadiannya apa akan dikalahkan dengan pasukan demikian, dengan salah semuanya tentunya dalam mentafsirkan. Yang sahih tentunya apa yang dikatakan dalam hadis bahwa akan runtuh dengan takbir, dengan kalimat apa? Takbir. Kembali lagi pada azan dulu. Masyaallah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول السلام حي الفلاح الله أكبر الله أكبر لا baca sejenak. Wasummiya amu wiladatihi amal fili. Wasummiya, dan dinamakan, apa yang dinamakan? Amu wiladatihi, am tahun, wiladatihi kelahirannya, amal fili tahun gajah, tahun gajah. Itu berkaitan dengan keberangkatan pasukan apa? Pasukan gajah, ashabil fil. Lianna malikal habasyati arsala ama wiladatihi jaysan ila makkata. Lianna, dikarenakan malikal habasyati, gubernur Habasyah yang bernama Abrahah ibn al-Ashram atau Al-Ashram, arsala, telah mengirimkan, am pada tahun wiladatihi kelahirannya, apa yang dikirim? Jaisan, tentara, ila Makkata, ke kota Mekkah. Untuk apa? Lihadmil Ka'bati, lihadmi, untuk menghancurkan Ka'bah. Lihadmil Ka'bah. Wa kana fihi filun azimun. Wa kana fihi, dan adalah fihi, di dalam mereka, yaitu di dalam tentara itu, filun, ada gajah, azimun, yang besar. Di antara pasukan itu atau pasukan gajah, ada seekor gajah yang besar. Dalam riwayat dikatakan Mahmud nama gajahnya. Dan berangkat tentunya menuju kota Mekkah dengan menggunakan penunjuk jalan yang namanya Abu Rilal, yang banyak kita ingat tentunya bagaimana orang ini menjadi orang yang sangat dibenci oleh orang Arab. Abu Rilal yang membawa pasukan gajah menunjukkan jalan ini, bahkan oleh orang-orang Arab itu tempat matinya Abu Rigal, atau tempat kematian orang ini dijadikan seperti tempat pelemparan, dilempari kuburannya sebagai bentuk kebencian mereka, sampai demikian. Ini Abu Rilal yang diminta untuk menjadi penunjuk jalan. Dan setiap melewati perkampungan itu ada penentangan, tapi tentunya ada yang lemah, ada yang mencoba untuk menghadang, tapi semuanya kalah. Semuanya kalah. Yang pada akhirnya pun dengan kekuasaan Allah, Allah hancurkan dengan burung, tayaran ababil termihim bihijaratin min sijil, dengan batu min sijil. Sijil itu tanah liat yang dibakar, yang dipanaskan, yang dijatuhkan. Dan Allah takdirkan Abrahah ini tidak langsung mati, tapi bagaimana merasakan sakitnya dari beralemparan batu dari burung yang datang secara berombongan itu terlepas anggota tubuhnya satu persatu, meleleh, hancur, meleleh, meleleh. Tapi Allah takdirkan tidak langsung mati. Matinya ketika pulang ke Son'a, yang terakhir kali adalah hatinya terlepas dari apa? Jantungnya ini lepas dari badannya. Maka sebagaimana Allah dikatakan, faja'alahum ka'aswin ma'kul. Allah jadikan mereka ka'aswin, seperti daun yang dimakan binatang, yang kemudian dilepehkan, kemudian diinjak-injak. Mungkin kalau di terjemahan umum dikatakan apa? Seperti daun yang dimakan ulat. Nah, tapi disebut dalam tafsir, daun yang dimakan al-baha'im, binatang ternak, kemudian dilemparkan, dikeluarkan dari mulutnya, dan diinjak-injak. Ada yang menyatakan, ka'asim ma'kul itu seperti dedaunan yang dimakan oleh kambing, kemudian keluar menjadi kotoran, kemudian diinjak-injak kotoran itu. Betul-betul bagaimana pasukan Raja Abrah ini mati dalam kehinaan yang mengenaskan. Bukan kayak kena peluru langsung mati, tetapi pelan, terus Allah azab. Allah azab, matinya di sana. Matinya di sana, terakhir kali terlepas apa? Jantungnya. Maka benar apa yang Allah katakan, ka'aswim ma'kul, ka'aswim ma'kul. Yang selamat siapa? Gajahnya selamat. Yang selamat gajahnya. Gajah taat kepada Allah. Allah perintahkan untuk bertahan, tidak mau bergerak, tidak mau bergerak. Dan pernah suatu saat dalam hadis Bukhari, antum ingat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjanjian Hudaybiyah, ingat? Perjanjian Hudaybiyah, ketika melalui tempat itu, unta Nabi enggak mau jalan. Unta Nabi juga enggak mau jalan. Sampai kata Nabi, habasahu habisul fil. Dia ditahan dengan yang menahan gajah. Ditahan dengan yang menahan gajah. Allah yang menahan. Dan akhirnya kita ingat bagaimana di Hudaybiyah Nabi tidak memasuki atau tidak memasuki kota Mekah, harus pulang, dan sebenarnya dalam sejarah yang insya Allah akan kita baca. Baik, kita lanjutkan, sudah masih waktu sholat dan kurang lebih mohon maaf mengambil waktu antum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.